suono la campana, coio sing bok sawan. Aku kerja lungo atoh neng perantauan. Muka muka Gusti dicabahi kabeh sing tak karepati. Pancen ora nyono uripku neng kutho, kerja abot neng kini karep urip mulya. Tinggal keluarga atau anak bucu atau karo wong tuwa. Yo wis ini kanan dadi wong perantauan, urip tak kepinginane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk kresna arep tambah sapa, sangsan hasil ras sepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Pancen ora gampang kaya sing mbok